Tresnomu ukal-ukalan, kok malah minggo haluan. Wes ngerti lampune abang, kok isih wae diterjang. Opo kurang leh kunyayang, seprene ora disawang. Awas bakal tak titeni, besok ku sing ngelarani. Ngono? Ora-ora, Mak. Pertamaku karo kowe, atiku ayem rasane. Saben dino bebarengan, ngantiku isih kelingan. Karo esemu sing gawe bunga atiku, nanti tak angen-angen besok we dadi jodohku.